السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Al-Hafiz Al-Maqdisi Abu Qudamah Ibn Qudamah Al-Maqdisi, yang masih dalam persyaratan jual beli. Pada persyaratan yang sekarang kita lanjutkan dengan perkataan beliau. Qala al-mu'allif, wa la bay'u ma la naf'a fihi kal hasharati, wa la yajuzu, dan tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kal hasyarat, seperti serangga. Allati la naf'a fiha biwajhin minal wujuh, yang tidak ada manfaat pada serangga tersebut untuk kebutuhan apapun juga. Li'anna bay'aha min akli amwalin nasi bil batil, karena bila terjadi transaksi menjualkan serangga tersebut, itu memakan, termasuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Pembeli menyerahkan uang, yang uang itu banyak fungsinya, banyak kegunaannya, sedangkan pembeli menyerahkan uang, penjual menyerahkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Berarti uang pembeli tidak diberi imbalan oleh penjual dengan imbalan yang sesuai dengan fungsi uang itu tersebut. Ya, tapi itu tentu la yungkaru ala taghayyurul ahkami bi taghayyuril azman, bahwa hukum tersebut bisa berubah dengan kondisi waktu dan hal-hal yang menyebabkan kondisinya berubah. Dahulu, di masa dahulu, serangga ya itu tidak ada manfaatnya, tapi sekarang manfaatnya banyak. Ada yang menjual apa aja namanya itu, kroto namanya, semut yang kecil, semut yang masih kecil dijual untuk makanan ikan atau makanan burung, atau seperti apa namanya, cacing untuk menangkap ikan, mancing. Bahkan cacing digunakan juga untuk kosmetik dan berbagai hal yang lain yang ada manfaatnya, yang manfaat tersebut nanti pada syarat selanjutnya manfaatnya harus mubah. Seperti itu, bila ada manfaatnya maka hukum tentu terkait dengan kondisinya. Bila pada waktu itu tidak ada manfaatnya, sekarang ada manfaatnya, maka boleh diperjualbelikan. Seperti mungkin orang menganggap dedak atau hasil padi, kulit padi itu dahulu mungkin tidak ada manfaatnya yang bisa diperjualbelikan sehingga dibuang begitu saja. Tapi kemudian sekarang sangat dibutuhkan untuk banyak hal, selain pakan ternak, untuk media penanam pertanian, penanaman, bahkan juga untuk untuk bisa diolah untuk menjadi pakan makanan manusia, ya, menjadi beberapa camilan, makanan ringan, ya, seperti itu, dan hal-hal lainnya. Saya ingat waktu kecil itu di depan rumah saya itu ada sawmill penggergajian kayu. Awalnya kan biasanya gergaji kayu itu kan bulat, maka ada kayu yang biasanya tidak masuk pada as, kan biasanya kayu ada ukuran-ukuran tertentu. Ini yang hasil remah-remahnya lah, kalau sekolah orang makan remah-remahnya itu pertama dibuang begitu saja. Itu kita dibolehkan ngambil satu lembar, dua lembar, ya. Tapi kemudian ada yang beli, maka menjadi manfaat. Ya, itu tergantung waktu. Sampah dulu tidak ada yang beli, tapi sekarang sampah banyak berguna, bahkan masih sampah plastik pun, sampah non organik pun. Ada satu perkebunan singkong di daerah Pekanbaru itu, saya lihat mereka beli sampah pakai truk sampah itu. Jadi setelah tanah digemburkan, sebelum ditanam, itu mereka tutup dengan sampah. Sampahnya organik-organik itu dulu kan belum dipisahkan. Itu per truk mereka beli, tujuannya untuk kesuburan tanah juga, untuk menutup gulma juga, rumput-rumput yang mengganggu. Kemudian baru mereka tanam. Kan berguna. Sekarang bahkan yang najis pun ada manfaatnya. Tapi kalau manfaat najis, manfaat yang diharamkan. Ini manfaat yang sifatnya dibolehkan. Tapi kemudian syariah Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz, syarih dari kitab ini, Jibrin Al-Jibrin, Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, beliau melanjutkan, wa min al-asya'i allati yahrumu bay'uha mimma la naf'a fi al-mu'ashir, dan di antara sesuatu yang haram diperjualbelikan karena tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya, manfaat yang bisa diambil dari itu adalah al-mu'ashir, indeks adalah rakmun hisabiyun yuhsabu bitariqatin ihsaiyatin khassatin yuqsadu minhu ma'rifatu hajmi taghayyur fi suqmin mu'ayyanah. Dia adalah angka tertentu yang didapatkan dengan cara statistik tertentu, tujuannya untuk mengetahui besar volume transaksi di pasar keuangan tertentu. Itu indeks diperjualbelikan. Ya. Wa tujra alaihi mubayanat fi ba'dil aswaqil maliyah al-alamiyah. Dan dilakukan transaksi jual beli terhadap indeks ini pada sebagian pasar keuangan internasional. Kata muallif, kata syarih, wala syakka anna bai'ahu muhallam. Tidak diragukan lagi bahwa jual beli ini diharamkan. Li'annahu bai'un syai'in khayaliyun la yumkin wujuduhu wa la qabduhu. Karena ini transaksi jual beli yang objeknya khayali, sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tidak bisa, tidak berguna, tidak ada manfaat yang bisa diambil. Yang tidak ada manfaat itu jasa atau barang. Barang ada manfaatnya, ada kegunaannya. Jasa manusia ada kegunaannya. Ini tidak ada. Ini tidak ada dan tidak bisa diserah terimakan. Walianna bai'ahu wa syira'ahu qimarun shariih. Dan jual belinya merupakan perjudian yang nyata. Apa itu jual beli indeks? Jual beli indeks antara penjual dan pembeli. Pembeli mengatakan kepada penjual, ya, saya beli indeks dengan harga dengan saya beli indeks 125. Umumnya indeks dari pasar keuangan tertentu, umumnya dari Amerika Dow Jones. Ya. Maka kata penjual, ya, saya jual. Mereka enggak ada jual apa-apa, ya, saya jual begitu saja. Lalu penyelesaiannya bagaimana? Ternyata di hari tersebut indeks menunjukkan angka 135 umpamanya. Tadi 125, ternyata itu kan sebelumnya indeks hari ini 100, saya beli 125, ternyata 135. Berarti ada selisih 10. Biasanya mereka kalikan dengan angka 500. Ya. Berarti 10 kali 500 5000 kan ya. Maka di sini penjual rugi, dia bayar $5,000 kepada si pembeli. Dan sebaliknya, kalau ternyata indeks itu di hari itu menunjukkan turun jadi 115, berarti turun 10 angka. Dikali 500. Angka 500 dari mana? Enggak, itu ketentuan mereka, mereka buat sendiri begitu. 500, maka yang membayar adalah si pembeli. terbayang itu apa yang dijual belikannya? Tidak ada. Ini tidak ada yang diperjual belikannya. Ya. Tidak ada barang, tidak ada jasa. Ya. Maka dalam Islam, bila tidak ada barang, tidak ada jasa, ya, kemudian antara pembeli dan penjual tidak jelas siapa yang akan dapat dan yang tidak dapat, maka ini namanya judi. Ya. Kalaupun ada barang tapi tidak jelas siapa yang akan dapat dan tidak, ya, maka ini pun perjudian dalam Islam, kemar. Apalagi sekarang tidak jelas siapa yang akan dapat. Akan dapat itu namanya, ya, saya jual ini, ya, saya jual ini dengan harga namanya terserah istri saya. Siap saat saya beli. Lalu saya telepon istri saya, berapa jualnya? $1,000. Wah, mahal Ustaz. Tadi kan kamu setuju, bayar dong $1,000. Ya. Padahal harganya umpamanya cuma $100 umpamanya. Rugi Anda 600. Bila ternyata istri saya bilang $10. Ya, berarti Anda untung. Saya membayar, saya Anda dapatkan ini dengan $10, harganya $100. Ada barangnya. Ya, tetapi tidak jelas siapa yang untung, siapa yang rugi. Dalam syariat pun ini menjadi haram. Jual beli dalam syariat jelas, barangnya ada, dilihat, diukur berapa harganya sesuai dengan manfaatnya kah, ya, dengan harga pasar, sehingga itu yang bermanfaat dalam berjual beli. Adapun dengan cara tadi itu merusak ekonomi itu sendiri. Ya. Ini syarat yang selanjutnya. Ini kata kalim al-mu'alif, harus ada manfaat. Ya. Dan manfaat itu kembali kepada kondisi. Sekarang mungkin seperti yang dicontohkan oleh Ibn Qudamah tadi, serangga di masa dia tidak ada manfaat. Sekarang banyak manfaatnya. Ya. Kalau boleh diperjualbelikan. Wa la yajuzu bai'u ma naf'uhu muharram. Memang ada manfaat, tapi manfaatnya syaratnya harus mubah. Bila tidak mubah, manfaatnya haram, tidak boleh diperjualbelikan. Wala yajuzu bai'u ma naf'uhu muharramun. Tidak boleh menjual sesuatu yang manfaatnya diharamkan. Ada manfaat sih, tapi manfaatnya haram. Maka haram memperjualbelikannya. Karena bai'ahu wasilatun ilal intifa'il muharrami bihi, karena jual belinya merupakan sarana untuk mengambil manfaat dari sesuatu yang diharamkan. Wa ma kana yu'addi ilal muharrami fa huwa muharramun, dan segala sesuatu yang mengantarkan kepada sesuatu yang haram maka hukumnya pun menjadi haram. Contohnya apa? Mu'allif mengatakan kal khamri, seperti khamar. Khamar adalah minuman yang terbuat dari perasan anggur kemudian difermentasikan sekitar 3 hari sehingga memabukkan. Ya. Kalau minuman yang memabukkan dibuat dari selain anggur, dari beras umpamanya, beras ketan atau apa, itu dinamakan dengan nabiz, istilah para ahli fikihnya. Dan nabiz dia memabukkan juga. Maka pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama, hukumnya sama dengan khamar walau namanya berbeda. Ya, ada manfaat khamar, ada manfaatnya. Tapi manfaatnya diharamkan, ya, bagi orang yang suntuk hidupnya, pusing hidupnya, dia ingin menghilangkan kesusahan hidupnya itu dengan mabuk, sehingga dia merasa fly, senang, ya, itu bukan menjadi bahagia, lari dari kenyataan hidup. bukan mencari solusi namanya, itu menambah masalah baru. Dengan melakukan hal tersebut dia merasa bahagia, sebetulnya tidak bahagia dia. Setelah itu emang kalau mabuk ente hutang lunas gitu. Debt collector enggak ngejar lagi gitu ya, enggak lah. Para penagih utang tetap utang. Maka Allah pun qul fihima naf'un wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Allah mengatakan dan mudaratnya, manfaatnya yang haram lebih besar daripada manfaatnya yang mubah. Ya. Faqad ajma'a ahlul ilmi ala tahrimi bai'iha. Dan para ulama telah sepakat ijma' bahwa khamar haram diperjualbelikan. Khamar haram diperjualbelikan. Lima sabak berdasarkan keterangan sebelumnya bahwa manfaat-manfaat yang haram. Walima rawal Bukhari wa Muslimun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda inna Allah wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual belikan khamar, ya, bangkai, babi, berhala. Ini semua manfaatnya manfaat yang haram. Ya. Maka Allah dan Rasulnya telah mengharamkan ini. وَمِمَّا يَحْرُمُ بَيْعُهُ لِأَنَّ نَفْعَهُ مُحَرَّمٌ الْمَيْتَةُ. Dan diantara yang haram diperjualbelikan karena manfaatnya manfaat haram adalah bangkai. وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ. Dan hal ini hukumnya disepakati oleh para ulama lima sabaqa dhikru fil mas'alataini sabiqatain, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. وَمِثْلُ ذَلِكَ كل ما يحرم استعماله أو اقتناؤه أو قراءته أو سماعه كآلات اللهو المحرم. Dan sama seperti itu juga hukumnya adalah segala sesuatu yang haram memanfaatkannya dan memilikinya, atau haram membacanya, haram juga, atau haram juga mendengarnya. Seperti apa? Seperti alat musik yang diharamkan, ya, seperti alat musik yang diharamkan, buat dukhan dan seperti tembakau, rokok, tibak, washisha al-jirak, shisha itu apa namanya, rokok tembakau yang dipanaskan dalam air kemudian dihirup pakai pipa, apa namanya, bong namanya, apa namanya, shisha, shisha ya, shisha bahasa Arab berarti, ya, merokok jadi bahasa Arab. Wa shatranj, shatranj tahu antum shatranj, catur, catur pun manfaatnya haram, ya, karena ada asar dari Ali bin Abi Talib ketika catur bukan hal yang baru dari masa Sahabat Ali bin Abi Talib sudah ada permainan catur. Bidak caturnya pun sama, ada rajanya yang pakai salib, ada menterinya dan seterusnya, ada kudanya. Maka ketika mereka main catur, Ali lewat, beliau mengatakan ma hadhi tamathilul lati antum laha akifun. Beliau membaca firman Allah, ya, yaitu perkataan Nabi Ibrahim kepada umat-umatnya yang menyembah berhala. Apa ini berhala-berhala yang kalian i'tikaf khusyuk berada di depannya? Orang main catur khusyuk apa enggak? Ha? dipanggil anaknya, dipanggil istrinya, itu enggak dengar. Lebih khusyuk daripada dia sholat. So, seperti itu. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan, membacakan kepada mereka firman Allah, "Ma hadzihi at-tamatsil allati antum laha akifun?" Apa ini berhala-berhala, patung-patung yang kalian khusyuk di depannya? Ya. Kemudian juga manfaat yang diharamkan, wal wariqul ladzi yul'abu bihi al-bilut, dan kertas yang biasa digunakan dinamakan dengan belut atau kertas remi, kartu remi. Kartu remi juga termasuk yang diharamkan. Wal kutubul lati tanshurul kufra wal bid'ata aw tanshuru afkaran dhalla aw umuran tufsidul akhlaqa wal majallatil khali'ati wal jara'idil lati tuharibu dinallah أو تنشر شيئا محرما كصور النساء وكلاب الزينة مثل الكلاب التي يربيها بعض الناس في هذا الزمان في بيوتهم تقليدا للكفار وتشبها بهم وكصور ذوات الأرواح المجسمة أو التي رسمها شخص على لوحة أو ورقة أو غيرهما وكالحيوانات المحنطة. Kartu remi, dan juga yang termasuk diharamkan adalah buku-buku yang menyebarkan kekafiran, bid'ah, atau menyebarkan ide-ide yang menyesatkan, pemikiran yang menyesatkan, atau buku-buku yang merusak akhlak. Dan begitu juga majalah-majalah porno yang buka aurat, dan koran yang memerangi Allah, agama Allah, atau menebarkan sesuatu yang diharamkan, menerbitkan sesuatu yang diharamkan, seperti gambar foto wanita buka aurat, seperti juga anjing hiasan, anjing apa namanya, anjing hiasan namanya, anjing cantik yang anjing hiasan kan ya, anjing hiasan, seperti anjing yang dipelihara oleh sebagian manusia pada masa ini di rumah-rumah mereka, mengikuti orang-orang kafir dan bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Begitu juga gambar yang ada rohnya atau patung yang ada rohnya, yang ada patungnya, yang baik dilukis oleh orang pada kanvas atau kertas atau selainnya. Begitu juga hewan yang dibumikan, kan ada hewan yang dibumikan kan ya, suntik itu, itu biasanya dia nembak harimau, nangkap harimau, diperjualbelikan kan itu ya, dan harganya mahal, atau beruang asli kemudian bangkainya diberikan terapi treatment ya, untuk sehingga dia menjadi tidak busuk. Mumi. Wakadzahabi al-mushtamili ala, dan seperti emas yang berupa bentuk jisim, kadang emas, kadang bentuk serigala, dibuat serigala dari emas ya, atau beruang dari emas, atau ular dari emas, dan juga gelang kadang apa ujungnya itu seperti kepala ular. Tangan anda ular. Lanjutkan sedikit lagi. Wakal malabisin nisa'iyatil muharramah, dan seperti juga pakaian perempuan yang diharamkan. Apa saja contohnya? Kasyabil dayiq awil qasira, seperti pakaian yang ketat atau pendek, tidak menutup aurat. Wal aba'atil lati tudu'u ala al-katif, ini mungkin sedikit kontroversial mungkin. Dan abaya, abaya itu perempuan bisa setelah pakai pakaian biasa pakai lagi di luar pakaian apa namanya, ke abaya namanya. Maksudnya saya juga abaya, kebaya maksudnya saya, abaya juga. Wal aba'ah, yang abaya yang hanya sampai apa namanya ini, bukan pundak, Jadi ada bayang sampai pundak, ada biasa yang biasa bahkan sampai kepala, tutup semuanya. Ya, itu kalau sampai pundak menurut Syekh masih diharamkan. Tapi tergantung kalau sampai pundak tapi pakai apa namanya jilbab yang sampai menutup yang tanda yang panjang, ya menutup tidak ada masalah juga sebetulnya. Tapi kalau di Arab beda tradisinya. Karena mereka kalau di ruang sesama perempuan itu pakaian abaya itu kayak jas digantungin, digantungin atau dimasukin ke dalam tas. Ya, jadi dia hanya penutup luar saja. Ya. Sehingga biasanya apa untuk khimarnya mereka tidak pakai kerudung yang panjang seperti orang Indonesia, orang Mesir. Mereka biasanya kerudung yang hanya di apa namanya kain kain lembut begitu lalu diputar-putar di kepala, ya jadi seperti songkok kalau bahasa kita, jadi kelihatan lehernya kan, ya itu sama mereka. Untuk itu mereka pakai, kalau pakai abaya yang sampai pundak ya kelihatan lah lehernya. Jadi makanya biasanya mereka setelah itu pakai lagi penutup abaya yang dari kepala sampai ke kaki. Mahal biaya hidup perempuan. Karena abaya itu mahal sekali, ya. Pakainya lo. Karena begitu pakaian sahabiat. Ketika Allah menurunkan ayat jilbab, ya, maka para sahabiat itu syirsyif apa namanya? Kenderawi, alas tidur apa namanya? Spray. Spray tidur itu mereka gunakan untuk menjadi keseluruhan tubuh. Sampai sekarang masih dipakai oleh sebagian kaum muslimat dari beberapa negara yang apa namanya ekonominya lebih kecil, lebih rendah dari Afghanistan, Pakistan. Biasa mereka pakai yang dari seperti kain apa namanya tadi, alas spray, spray kasur, kayak spray kasur. Tapi itu tidak mungkin pakai spray pakai gitu juga. Jadi seperti itu. Wal-abah atau yutarus al-muzarkash. Begitu juga abaya atau penutup kepala, kalau di zaman kita jilbab namanya. Abaya atau penutup kepala yang muzarkash, yang berhias, yang bercorak. Ya, ada corak-coraknya, berwarna-warni atau bergambar-gambar itu muzarkash. Wa nahwi dzalika, dan hal semacam itu juga. Wa kasyabil atfal aw ghairihim allati tashtamilu ala suwari dzatil arwah. Gitu juga haram memperjualbelikan pakaian anak-anak, ya, terbayi yang ada padanya gambar bernyawa. Karena ada biasanya karakter-karakter, ya, karakter kartunkah atau memang gambar hewan, baju, diselimut anak-anak, itu haram diperjualbelikan. Wa kas-sa'ati aw thiyabi wal furush allati tashtamilu ala surati as-salib. Begitu juga haram memperjualbelikan jam tangan atau jam dinding atau pakaian atau karpet yang ada padanya gambar salib. Salib, tahu kan salib kan, ya. Fa kullu hadhihi al-asya' yahrumu bay'uha, maka seluruh yang disebutkan ini hukumnya haram diperjualbelikan. Lima fi dzalika min al-i'anati 'ala al-ithmi ru'dwan. Karena hal-hal ini termasuk dalam tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Saya kira cukup satu dua persyaratan ini. InsyaAllah pekan lanjutnya kita jelaskan yang syarat selanjutnya, poin 1, 2, 5, 3. Pardon. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Masih berkaitan dengan syarat jual beli, diantaranya tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dan kebalikannya boleh menjual sesuatu yang ada manfaatnya. Nah, khawatir selama jazakumullah. Untuk memperdalam pembahasan ini, kami buka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung di lantai telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kita awali dari lantai telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Abdillah di Mamuju ya. Iya. Silakan Umu. Saya begini Ustaz, masalah materi tadi afan karena saya cuma melihat akhir materi. Mm-hmm. Masalah jual beli yang ada gambar bernyawanya dan anu baju anak-anak itu Ustaz. Nah, pertanyaan saya, ada keperbedaan pendapat ulama Ustaz? Karena saya juga pernah mendengar mainan anak-anak yang apa itu, yang gambar makhluk menyawa, ada yang mengatakan dibolehkan. Itu saja Ustaz, kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Tadi yang kita jelaskan tentang pakaian yang ada pada anak-anak yang ada gambar karakter bernyawa, bagaimana kalau bukankah, apakah ada perbedaan pendapat para ulama? Karena main anak-anak yang bernyawa boleh. Ya, saya kira dibatasi, bukan mutlak boleh main anak-anak yang bernyawa. Jadi bolehkan bagi anak perempuan, bukan bagi ibu-ibu atau anak remaja untuk main boneka. Kalau sekarang anak remaja pun ada boneka di kamarnya dipajang, bukan untuk dimain. Ya. Biasa anak-anak umur kecil SD, mereka main boneka atau pra SD main boneka, mendidik apa namanya ghariz atau apa namanya naluri keibuannya. Ya biasa buat anak kita yang perempuan kecil, kadang kalau enggak ada boneka apa, diambilnya taruh di atas kain, di atas kain, umumnya dia ada, kalau enggak ada boneka taruh di atas kain, dikasihnya ini, diambilnya dotnya, dia dikasihnya ke adiknya, tanya ini adikku, kata dia. Ya. Ini bagus. Ya, jadi syariat karena berasal dari pencipta manusia dan langit dan bumi Allah Azza wa Jalla. Maka sesuatu yang manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya Allah bolehkan. Maka bagi anak-anak boleh dia bermain, pun anak perempuan, bukan anak laki-laki main boneka, dan bukan anak remaja juga main boneka, kan anak juga masih Ustaz, tapi dia remaja, anak anak MT, kalau Anda juga umur 50 juga anak emak Anda. Berarti sampai batasnya sampai usia balig atau bagaimana? Sebelum balig ya. Ya, baik. Dari balita sampai sebelum balik itu namanya anak-anak, boleh dia bermain. Aisyah radhiyallahu anha ketika menikah dengan Rasulullah dan hijrah ke Madinah umurnya 9 tahun. Ya, umur saya itu biasa main boneka. Aisyah main boneka, main kudaan. Ya. Lalu kudanya, kata Rasulullah, apa itu Aisyah? Kuda ya Rasulullah. Yang itu ini sayapnya Rasulullah. Kata Rasulullah, apakah ada kuda bersayap? Kata Aisyah, tidak tahukah engkau bahwa kuda Nabi Sulaiman ada sayap? Rasulullah ketawa. Artinya, kalau kita itu debat ya, atau berdiskusi, kemudian lawan debat atau apa teman berdiskusi itu kayaknya sudah tidak rasional ngomongnya, sudah diketawain aja. Jangan dimasukin hati, marah. Rasulullah SAW menghadapi seorang anak kecil umur 9 tahun, istri beliau Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Memang pada waktu itu cara berpikirnya masih seperti itu, bahwa kuda Nabi Sulaiman bisa terbang pakai sayap. Kata Rasulullah, apakah kuda ada sayapnya? Kata, tidak tahu engkau. Sudah diketawain aja, disenyumin aja. Ya, jangan dimarahin. kamu otak kamu pendek segini anda emang emang otaknya diciptakan Allah baru segitu. Sabar aja menghadapi hal-hal yang sedikit disenyumin aja ya senang itu anak udah sudah ya makanya nunjukkan boleh boleh boleh ya. Tetapi sebagian para ulama muasirin seperti Syekh Saleh Fauzan beliau mengharamkan boneka yang ada masa sekarang karena tingkat kemiripannya dengan manusia tinggi. Ya, sependapat Syekh Saleh Fauzan dan sebagian para ulama. Tapi mayoritas para ulama tetap hukumnya juga haram. Sebagaimana berhala buatan orang-orang di masa jahiliyah, tingkat kemiripannya dengan manusia dekat apa jauh? Berhala. Berhala. Patung lah patung yang dibuat oleh orang-orang sekarang. Tingkat kemiripannya yang jadi sesembahan namanya Buddha segala macam. Itu tingkat kemiripannya dengan yang dipatungnya itu, yang dipatungkannya itu tinggi apa rendah? Tinggi. Tinggi. Hidungnya gede begitu. Matanya mana adalah manusia seperti itu? mana ada rendah. Rendah. Rendah tingkat kemiripannya. Itu diharamkan. Begitu juga ya bila untuk berhala yang tingkat kemiripannya yang tinggi pun lebih diharamkan lagi. Ketika dibolehkan tingkat keharaman ini namanya kias aksi dalam ilmu sulfi. Ketika diboleh, ketika itu diharamkan karena dia untuk sembahan dan turunannya. Ketika dibolehkan, walaupun kemiripannya sangat dekat, ya maka juga menjadi dibolehkan. Ya, karena Syekh Saleh Fauzan mengatakan yang dimainkan oleh Aisyah itu boneka kain perca. Kain perca ya. Ya asal buat aja begitu kan. Ya, bahkan kadang ini juga bisa dibuat dengan boneka oleh anak-anak itu ditambahnya jambu bol dan taruhnya kasihnya. Ya bisa aja lah mereka kasihnya mata segala macam kan jauh tingkat kemiripannya. Ya akan tetapi hikmahnya adalah dibolehkannya sebagai pendidikan karakter anak-anak tumbuh sebagai seorang wanita yang menyayangi anak-anaknya. Ya, kembali kepada pertanyaan tadi, itu beda dengan gambar di baju. Gambar di baju ada manfaatnya? Enggak ada manfaatnya. Ya, beda kalau anak wanita itu main boneka-bonekaan tadi. Maka itu suatu dua hal yang berbeda tidak bisa disamakan. Maka tidak bisa khilaf pada ulama tentang boneka yang diperselisihkan perulman terabul dan tidak pada kasus baju bergambar bergambar makhluk bernyawa. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Umu Abdillah yang berada di Mamuju, Sulawesi. Waalaikumsalam. Masih kami beri kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf sebelum dilanjutkan, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Sebentar. Ya. Baik, kalau sudah silakan Ibu. Dengan Ibu siapa, di mana? Dengan Ibu Sri di Bogor. Ya, silakan Bu Sri. Ya, mohon maaf, selamat pagi Pak Ustaz. Mau tanya, ini saya suka apa ya, hobi koleksi set seperti keramik-keramik begitu. Apa koleksi apa Ibu? Keramik. Koleksi keramik hiasan-hiasan itu. Terus. Saya keramik hiasan kendi gitu. Bentuknya seperti apa aja Bu? Kayak gelas-gelas ini saya perhiasan untuk dipajang di bufet gitu, di lemari-lemari gitu. Gelas, piring gitu. Kadang-kadang ada binatang kayak burung, ikan, pokoknya yang burung, ikan, patung apa? Berarti ikannya patung burung, patung ikan dari keramik. Iya, itu bahannya dari keramik. Ya. Karena saya hobi banget itu, jadi setiap saya melihat bagus, saya beli itu jadi untuk saya pajang. Baik. Jadi sekedar untuk apa memperindah ruangan gitu. Ruangan. Jadi itu hukumnya gimana itu? Yang saya pernah dengar itu kalau foto-foto itu, jadi malaikat tidak akan masuk gitu kalau ada foto-foto di dunia. Patung itu. Ini patung ya, bukan foto. Ini patung namanya. Oh ya, kalau itu patung enggak, saya mungkin di luar tema, jadi sekalian bertanya kalau mengenai foto-foto yang di dinding itu hukumnya apa. Terus yang masalah yang tadi keramik-keramik, tapi kadang-kadang berbentuk ada anjing, burung, ikan, saya koleksi itu Pak Ustaz, itu hukumnya apa ya Pak Ustaz? Boleh enggak sih? Cuman ditaruh di ruangan untuk sebagai memperindah ruangan aja Pak Ustaz. Pengindah ruangan ya Bu, tanpa diperjualbelikan ya Bu. Enggak, jadi saya dibeli lah. Saya beli jadi untuk penghias ruangan. Iya, dapatnya dibeli. Iya. Baik. Ya, Allah alam. Baik Ibu, mohon ditunggu jawaban dari Ustaz. Iya, terima kasih Pak Ustaz. Sehat selalu. Iya, tetap semangat. Panjang umur Pak Ustaz mah. Amin. Ya, silakan Ustaz. Wallahu alam. Bolehkah dipajang? Kalau matanya dibulurkan, dipahat matanya sehingga menjadi apa namanya? Tidak kelihatan bahwa itu mata dan hidung, jadi boleh dia. Jadi kayak batu saja. Atau potong lehernya dicabut, diratain lehernya, atau antara leher dan badannya dipotong, dikasih besi kecil aja seperti itu, dia menjadi boleh. Tapi masih bentuk patung tadi, ya, hukumnya haram membelinya, menjualnya, memajangnya. Kemudian foto, kalau foto umpamanya foto manusia, foto hewan, biasanya kadang keluarga itu foto ayahnya, kakeknya, kemudian anak-anaknya, foto-foto sukses mereka dalam mencari dunia pada saat selesai SD, selesai SMP, SMA, S1, S2, S3, dipajang foto semuanya di ruangan. Ini apa hukumnya? Ya, ini juga termasuk yang diharamkan. Memang para ulama berbeda pendapat tentang hukum memotret. Tetapi tidak ada perbedaan mereka terhadap hukum memajang foto. Memajang foto makhluk bernyawa tadi. Tapi kalau sekedar dipotret dan disimpan di dalam umpamanya penyimpanan album foto ya, dan menutup aurat tentunya. Kalau buka aurat walaupun foto istrinya, ya pada dasarnya dia boleh melihat istrinya. Ya, tapi ketika dia fotonya dia boleh melihat suaminya. Ketika dia fotonya dan tidak membuka aurat, pakai handphone, ternyata handphonenya sedang diperbaiki. Orang kan tidak semuanya niat baik. Ketika diperbaiki, ada foto-foto demikian, itu sering menjadi alat pemerasan. Ya, sehingga foto-foto itu jatuh ke tangan orang-orang, sehingga nanti dia tahu ini orangnya, ini dia peras. Ini ada foto kamu seperti ini. Nah, bayar sekian, kalau enggak ini saya taruh di medsos. Ini kan kebayang, ini foto Ustaz sedang pakai kaos tas dalam doang. Kalau bayar sekian Ustaz, kalau enggak kami sebar di medsos, ini Ustaz begini akhlaknya. Maka ya, kalau menutup aurat segala macam, disimpan rapi, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau dipanjang, sepakat para ulama, hukumnya haram. Baik. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Ibu Sri yang berada di Bogor. Nah, khotib salamualaikumullah. Silakan di lantelfon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin bertanya. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Dari Umu Sabila, Ustaz, di Pekanbaru. Iya, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu izin bertanya Pak Ustaz, mengenai boneka-boneka tadi Pak Ustaz. Kalau boneka-boneka itu banyak di rumah karena anak udah besar, itu kita serahkan boneka itu ke panti Pak Ustaz. Itu apa boleh diperbolehkan ya Pak Ustaz? Ini udah terlaksana Jumat kemarin, saya serahkan itu ke panti. Panti itu banyak anak-anak. Jadi boneka-boneka itu saya serahkan di situ Pak Ustaz. Apakah diperbolehkan ya Pak Ustaz? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Boleh. Alhamdulillah, ya, barifik boleh. Atau ada cucu Anda, kasih ke cucu juga boleh. Ya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Ummu Sabila yang berada di Pekanbaru Riau. Nah, Khotib Islam Jazakumullah, silakan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ya, Ibu mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya karena ada feedback pantulan suara. Iya, enggak usah, sudah. Ya. Dengan Ibu ya. Siapa di mana Ibu? Saya Umu Giva Pekanbaru, Ustaz. Umu Giva ya? Iya, silakan Ibu. Oh, iya. Oh, Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya. Assalamualaikum. Suami saya di sini dia mau reseller itu gambar-gambar serofon mewarnai anak-anak tuh. Apa? Ya, bisa diulangi Ibu? Suaminya pekerjaannya apa tadi? Suami saya jual online serofon mewarnai dari busa-busa putih itu, ada gambar-gambar kayak binatang-binatang, kayak derby-derby gitulah, ada yang binatang manusia, ada yang binatangnya. Iya, enggak paham sih, Bu. Patung terbuat dari busa putih. Iya, busa putih, tapi itu kan di sablon, Ustaz. Mungkin Ustaz pernah lihat kan di sablon. Jadi anak-anak kan diwarnainya gitu kan. Jadi suami saya grosirnya itu gimana hukumnya, Ustaz? Jual beli kayak gitu. Patungnya jelas matanya, hidungnya. Ya, kalau ada misal berbi-berbi itu ada mata, ada hidungnya kayak berupa manusia gitu, tapi itu bukan kayak manusia kan gitu, Ustaz. Untuk anak umur berapa itu? Itu sudah anak umur 10 tahun ke bawah. Ada juga anak remaja yang mewarnai, nampak sama kami itu banyak. Remaja enggak halal melakukan itu. Tapi kalau untuk anak-anak silakan. Anak-anak yang belum baligh. Ya. Oh. Baik. Itu saja Ibu. Ya juga itu Ustaz, tapi banyak juga yang dewasa yang hobi mewarnai gambar-gambar kayak gitu Ustaz. Ya, tinggal suami Anda menyatakan, dia suami Anda jual ke end user, ke konsumen langsung sebentar, atau dia jual secara grosiran ke suatu tempat. Dia grosiran, Ustaz. Kalau dia jual grosir, dia jual ke agen, tidak ada masalah. Cuman kalau dia jual langsung ke end user atau customer, kan customernya umpamanya anak-anak remaja, maka tidak halal. Oh gitu ya. Iya. Iya, anak-anak kan buka arena mainan juga. Jadi anak-anak juga main jual enceran juga untuk mewarnai satu persatu orang gitu. Kalau anda eceran retail itu berarti kan langsung konsumen. Iya. Ya, kalau anda tahu bahwa yang membeli ini anak remaja dan untuk kebutuhan dia tentu tidak boleh. Jadi anda tanyakan, ya. Apakah ini untuk adiknya? Kalau untuk adiknya tidak masalah. Sama juga laki-laki yang beli emas, kalau dipasang-pasangkannya ke tangannya berarti untuk dia. Ya. Tapi kalau dia beli saja, dia tanya ukurannya sekian, sekian umpamanya lingkarnya sekian milimeter umpamanya. Atau dia bawakan contoh selebar ini, berarti kemungkinan besar untuk istrinya atau anak perempuannya atau orang tuanya atau adiknya, ibunya atau adiknya. Boleh, tidak ada masalah. Ya, dia gini, dia kan cuma udah ada ukurannya masing-masing, cuma diwarnai aja gambar itu gitu, diwarnainya aja, hobi mewarnai aja gitu, bukan di cuma anak-anak itu makan mewarnainya masih tinggi sampai remaja, jadi gambar itu tidak ada, tinggal diwarnai, dikasih cat diwarnai itu gambar yang udah disablon tuh, Ustaz. Ana pun membelinya tuh dari Jawa juga, bukan langsung di Sabana sendiri, cuma dibeli lagi, dijual lagi gitu. Saya sudah jelaskan kan Ibu ya. Kalau sebagai grosir tidak masalah. Tapi kalau tahu, karena tidak tahu, mungkin belinya yang halal, mungkin yang tidak halal penjual belinya. Kalau jual retail, kalau yakin digunakan untuk yang tidak halal, untuk bukan anak-anak, tentu tidak halal. Tapi kalau tidak yakin, hukum asalnya jual belinya halal. Wallahu a'lam. Baik. Baik, demikian Ibu jawaban dari Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga jawaban dari Ustaz bermanfaat untuk penanya, Ummu Giva yang berada di Pekanbaru Riau. Khotbah Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar fikih muamalah di lantai telepon 021-823-6543. Nah. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Khairul di Jakarta Utara. Pak Khairul, silakan Pak. Ya, izin bertanya Ustadz. Ustadz, saya bekerja di suatu perusahaan di mana perusahaan tersebut memiliki program untuk pensiunan, uang pensiunan. Jadi sifatnya itu sukarela, boleh ikut, boleh enggak. Yang saya mau tanyakan, sampai sekarang saya masih belum ikut saya karena masih menunggu cari jawaban. Karena kalau asuransi itu kan kita ngumpulin uang sekian juta, tapi nanti di akhirnya kita kan ada pertambahan nilai. Nah, dia sifatnya sukarela, boleh ikut, boleh enggak. Tapi kalau kita enggak ikut, kan ada keikutsertaan dari perusahaan sekitar 6% Ustaz. Nah, jadi kalau kita enggak ikut, 6% dari setiap bulannya itu perusahaan itu enggak ngasih kita, berarti kan karena kita enggak ikut gitu Ustaz. Kalau kita niatnya ikut, cuman pengen mendapatkan kontribusi dari perusahaan yang 6% tersebut, itu bagaimana Ustaz? Ada yang mau ditanya Ustaz? Yang haknya Anda halal, itu yang dipotong dari gaji Anda atau yang dibayarkan oleh preminya oleh perusahaan Anda, tapi pertambahannya haram. Oke, berarti saya boleh ikut ya Ustaz ya, untuk mendapatkan boleh. 6% dari kontribusi perusahaan itu? Boleh, oke. Syukur Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian jawaban buat penanya Pak Khairul yang berada di Jakarta Utara. Semoga jawaban dari Ustaz bermanfaat. Nah, Ikhwatul Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ya, silakan Ibu, sudah masuk. Dengan Ibu Arianto itu, Pak. Ya, Ibu di mana? Halo, Ibu. Di Pekanbaru. Di Pekanbaru Riau. Ya, langsung ke pertanyaannya saja, Ibu. Kadarullah terputus. Iya. Baik. Baik, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Lija di Jayapura. Ibu Ije? Lija. Lija di Jayapura ya. Ya, dikeraskan sedikit suaranya Ibu, ini agak terlalu pelan. Silakan Ibu Lija. Halo Ibu. Ya, halo. Ya, langsung ke pertanyaannya. Ya, Ustaz, apa mau tanya agak melenceng dari tema hari ini. Saya mau bertanya soal warisan Ustaz. Ya, silakan. Jadi bapak saya meninggal. Nama bapaknya siapa Ibu? Nama bapaknya Saharuna. Apa? Saharuna Ibu? Iya. Saharuna Ustaz. Wafat. Kapan wafatnya? Halo? Iya, silakan Ibu. Wafatnya ya. Kapan Ibu? Wafatnya 2014. Iya. Iya. Terus Terus bapak saya ini memiliki anak. Ayah ibu beliau masih hidup ketika beliau wafat? Ya. Ayah ibu dari Saruna masih hidup kata saat beliau wafat? Apa Ustaz? Enggak dengar bagaimana Ustaz? Ayah ibu dari Pak Saharuna masih hidup kata sudah wafat pada 2014 itu? Ah, sudah wafat. Ustaz. Ya, udah. Istrinya masih hidup saat itu? Iya, masih. Dan statusnya masih suami istri? Iya, masih. Berapa orang? Satu. Istri satu. Anak laki, anak perempuan ada? Anak laki-laki dari istri pertama ada dua. Dua anak laki-laki. Ini anak Pak Saruna kan ya? Dua anak iya, laki-laki. Iya, iya. Terus? Tapi dari dua anak laki-laki ini, yang satunya itu meninggal tahun 2018. Ya, artinya saya tanya 2014 yang penting. Oh iya. 2014 semuanya masih hidup dua anak laki-laki ini kan ya? Nampet. Anak perempuan ada berapa? Anak perempuan dari istri yang sekarang ini ada tiga. Hidup semuanya pada 2014. Iya. Berarti anak Pak Saruna semuanya lima. Tujuh Ustaz. Laki-lakinya empat, perempuannya tiga. Dua dari istri pertama, yang limanya sebentar, ini dari... Pada saat Saruna wafat 2014, anak laki-lakinya berapa orang yang hidup? Empat Ustaz. Di dua? Iya, dua dari istri yang pertama maksudnya. Ini hidup semuanya empat-empatnya? Iya. Yang perempuan tiga hidup iya. Semuanya kan? Iya Ustaz. Pembagiannya, ibu lihat televisi, ada televisi, dilihat televisi? Enggak pakai televisi, Ustaz. Ya, untuk pake istri seperdelapan, sisa untuk anak-anak. Seperdelapan berarti pembagiannya delapan. Delapan bagi delapan, satu kali satu, satu. Satu per delapan untuk istri. Sisa tujuh per delapan. 7 per 8 akan dibagikan ke 7 anak dengan komposisi anak laki-laki 2 bagian. Maka 2 kali 4 sama dengan 8 tambah 3 sama dengan 11. 7 akan dibagikan ke 11 bagian. Maka ada pecahan, maka 11 dikali 8 untuk menyamakan pembagi seluruhnya. 11 kali 8 sama dengan 88. Istri dapat 11 kali 1 11 88. Anak laki-laki 7 karena 2 bagian, 7 kali 2 14. 14 14 14 14. Anak perempuan 1 bagian, 7 karena 3 orang 7 7 7. Semua harta Pak Saruna dibagi 88. Istrinya dapat 11/88. Empat anak laki-lakinya masing-masing 14/88, kemudian tiga anak perempuannya masing-masing 7/88. Kemudian wafat setelah itu anak laki atau anak perempuan atau istrinya dibagikan ke ahli waris masing-masing lagi. Ya. Gimana Ibu? Sudah jelas? Sudah. Apaan mau tanya lagi masih berkaitan dengan ini? Jika saat bapak waktu masih hidup, dia memberikan seperti apa kios gitu hak untuk hak pakai kepada adik saya yang laki-laki. Dulu bapak saya mengatakan pakai saja ini kios, tetapi berikan ibumu apa uang sehari sekitar 50 ribu lah itu untuk uang jajan ibu gitu. Tetapi saat setelah terimanya kios tersebut, ibu ini tidak pernah diberi gitu Ustaz dengan adik saya. Nah, yang saya mau tanyakan apakah setelah pembagian warisan nanti biaya hidup ibu yang dulu bapak sampaikan ke adik itu apa harus terhitung juga, Ustaz? Sebentar, ini anak lain dapat warisan juga atau tidak? Dapat hibah anak juga atau tidak, maaf? Tidak, Ustaz. Hanya satu aja. Ada dua, Afwan. Ada dua yang dapat hibah. Satu cowok, satu cewek. Dapat hibah. Iya. Yang lain tidak. Tidak. Maka ini si bapak tidak adil dan dia berdosa memberikan hibah ke sebagian anak tidak kepada yang lainnya. Karena Rasulullah mengatakan ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Dalam hadis Nu'man bin Bashir, di mana Bashir menghadiahkan anaknya Nu'man seorang budak hadiah. Lalu minta Rasulullah menjadi saksi pemberian hibah tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, "Akullu waladika nahaltahu mithlan nahlati?" Apakah seluruh anakmu engkau berikan hadiah sama seperti hadiah ini? Kata dia, tidak. Kata Rasulullah SAW, cari saksi yang lain karena saya tidak mau menjadi saksi atas suatu kezaliman. Maka ini perbuatan haram oleh Saharuna. Maka perbuatan haram karena melanggar perintah Rasulullah SAW tentunya tidak halal hibah bila kemudian hanya dua yang dapat dan yang tidak. Maka sebaiknya itu dijadikan harta waris, dibagi juga 88 bagian. Ya, nah Ustaz, setelah kami bicarakan bahwa hibah itu tidak adil, maka memang pemberian itu akan nanti dijadikan warisan. Yang anda tanyakan itu bagaimana yang kemarin pembicaraan Bapak bahwa apa kios ini kamu pakai tetapi memberikan uang kepada ibu itu senilai sehari 50.000 atau sebatas kemampuannya gitu. Tapi di sini 50.000 insyaallah cukup bisa gitu Ustaz. Apakah itu akan terhitung juga selama selama dari bapak meninggal sampai sekarang atau bagaimana Ustaz hukumnya? Dari toko tadi? Iya. Ya dikeluarkan aja dari toko tadi. Ada barangnya, ada apa, kasih dia 50.000 sehari. Yang tidak dikasihkan oleh saudara anda tadi dihitung saja. Begitu ya. Makanya untuk diakumulasikan, digabungkan semuanya, serahkan ke ibu. Jadi ini apa maksudnya isi tokonya gitu ya Ustaz? Iya, toko dan isinya. Oh, toko dan isinya. Tetapi adik ini sudah mengelolanya gimana Ustaz? Suruh dia ngasihin. Jelas. Walaupun maksudnya kayak gini, adik saya ini kan kita berkeluarga, dia mengelola toko itu dan pasti ada mendapatkan hasilnya. Jadi toko dulu toko itu kelontongan Ustaz, tetapi sudah dirubah dua kali jenis usahanya gitu. Yang dulu itu terhitung hutang bagi dia kepada ibunya. Dia bayarkan lah. Baik, ibu. Ibu Lija sudah jelas ya jawaban dari Ustaz. Jelas Ustaz, insyaallah. Jazakallahu khairan. Wa iyyaka barakallahu. Jazakallahu khairan barakallahu fi kepada ibu yang telah bertanya di Ibu Lija yang berada di Jayapura. Semoga jawaban dari Ustaz bermanfaat. Ikhwat Islam jazakallahu, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Ya. Dari hamba Allah tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika seorang guru tidak boleh menerima hadiah dari orang tua siswa, apakah boleh menerima hadiah dari orang tua berupa makanan? Namun makanan ini tidak hanya untuk satu guru saja, tapi untuk seluruh guru dan staf. Jadi makanan tersebut ditaruh di ruang guru dan staf, dan siapa saja yang mau memakannya dibolehkan. Apakah hal ini diperbolehkan juga, Ustaz? Kalau sekolahnya negeri tentu tidak boleh. Kalau di atas 200 ribu, ini namanya gratifikasi, guru dan orang tua tadi bisa ditindak oleh hukum yang berlaku di negara kita. Ya. Kemudian kalau berbentuk swasta tentu tergantung kebijakan pihak yayasan. Pada dasarnya secara syar'i ini tidak boleh. Ya. Maka tergantung apa kebijakan yayasan dalam hal seperti ini. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita beralih, masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari ya hamba Allah kembali. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saudara saya punya kafe, ada ikhtilatnya. Kemudian terkadang orang yang datang makan adalah orang yang tidak menutup aurat secara syar'i, seperti wanita yang berpakaian tapi masih terlihat lekuk tubuhnya, jilbab tidak dalam. Kemudian terkadang ada juga yang tidak pakai jilbab, yang mana di kebanyakan masyarakat berpakaian seperti itu. Dan terkadang juga yang datang adalah pasangan yang telah menikah, namun terkadang yang datang juga adalah pasangan yang masih berpacaran. Pertanyaannya, apa hukum bagi pemilik usaha atau kafe jika seperti itu keadaannya, Ustadz? Saya sebagai programmer, apakah boleh saya implementasi aplikasi di kafe yang sejenis itu? Jazakallahu khair. Allah barik fi. Kalau toh kafe tempat nongkrong, beda dengan kalau Anda hanya berjualan, ya, tidak menyediakan tempat nongkrong, tempat duduk-duduk. Ya, kalau tidak Anda jualkan, menyediakan tempat duduk-duduk, tidak fasilitasi, boleh, tidak ada masalah. Jadi zaman dahulu Yahudi belanja, ya, tidak ada masalah. Mau pakai kerudung, mau tidak pakai kerudung, mau kelihatan, mau tidak kelihatan, karena kan jual, Anda kan jual beli dengan dia. Ya, jual beli, jual belinya halal. Adapun Anda sediakan fasilitas duduk-duduk, ini tidak boleh. Sudahlah Anda rugi, menyediakan fasilitas itu kan lebih mahal. Dan orang buat maksiat di depan mata Anda, di tempat ruangan Anda. Yang ruangan itu Anda yang berkuasa. Ya. Anda yang berkuasa. Sebaiknya kalau yang dine in atau makan di tempat atau duduk di tempat, Anda syaratkanlah seperti yang boleh secara syar'i, apalagi kalau bentuknya ruangan yang terpisah satu dengan lainnya, itu namanya khalwat. Itu dosanya berat. Maka wallah ta'ala a'lam, di beberapa daerah dahulu di mereka menyediakan, di negara di Saudi Arabia itu ruang makan untuk dine-in mereka, tidak tahu saya sekarang ya. Banyak perubahan. Dine in untuk makan di tempat menyediakan khusus yang family dengan non family. Di negara lain juga ada, saya lihat yang family non family. Indonesia juga ada kayak gitu kan ya. Yang untuk bujangan sama perempuan, tempatnya misal laki-laki tempat ini, perempuan tempat ini. Yang untuk berkeluarga silakan masuk ke ruangan-ruangan. Ke ruangan yang terpisah, yang tidak kelihatan dari luar. Seperti itu. Kalau Anda yang punya, tapi kalau Anda sebagai programmer tidak ada masalah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari pendengar di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana caranya pembagian penjualan rumah hak milik untuk zakatnya sesuai hukum Islam, bagaimana ini Ustaz? Syukran. Tidak ada kewajiban zakat dari penjual rumah kalau bukan rumah itu barang dagangan Anda. Kalau maksudnya rumah barang dagangan Anda, Anda sebagai agen properti atau sebagai developer, buat jual, buat jual, itu berarti itu barang dagangan. atau beli jual itu barang dagangan. Tapi kalau anda beli rumah tujuannya pindah ke tempat lain atau karena butuh uang, baik kebutuhan pendidikan anak-anak, sekolah atau kesehatan diri atau orang tua dijual, maka ini tidak ada zakat hasil penjualannya, ya, karena dia bukan harta dagangan, yeah. Rumah itu tempatin, ya. Tetapi kalau sudah menjadi uang, terjual hari ini tanggal 30 Zulqa'dah tahun depan, uangnya masih ada, uangnya di atas nisab karena penjualan rumah, menganggap semuanya 500 juta, yeah. Masih ada terpakai dikit-dikit yang masih 400 juta. Di Zulqa'dah tahun depan, di hari seperti ini 30 Zulqa'dah, yeah, maka keluarkan zakat 2,5%. Ini sudah 1 tahun dan atas nisab. Tapi kalau beli terjual hari ini, alhamdulillah di Muharram sudah dapat rumah baru lagi, untuk ditempatin atau untuk disewakan, maka tidak ada nisabnya, tidak ada nisabnya lewat, tapi tidak ada haulnya, maka tidak ada kewajiban zakat dari uangnya, dari penjualnya tidak ada zakatnya, jelas, karena dia bukan dagang. Yang dagang itu penjualan yang tujuannya mencari selisih antara harga beli dengan harga jual, walau dipakai. Kadang orang pakai kendaraan roda 2 atau roda 4 motor atau mobil, walaupun itu dipakainya, tapi dia ada tujuannya dagang, itu sebelakangnya dijual, silakan hubungin ini, itu barang dagang walaupun dipakai, karena tujuannya adalah mencari selisih antara harga beli dengan harga jual. Kalau orang menjual karena kebutuhan uang atau ingin ditukar kendaraannya umpamanya, maka dia bukan ingin mendapatkan selisih harga beli dengan jual, yang penting terjual dan dapat untuk menutupi baik ingin kebutuhan yang lain, baik untuk ingin beli itu atau untuk kebutuhan yang lainnya. Saya kira bisa dibedakan ini. Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Naura di Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana cara pembagian harta warisan, Ustaz? Apakah setelah anak-anak dewasa atau segera setelah meninggalnya orang tua? Dan seandainya barang peninggalan bisa dimanfaatkan bersama oleh anak-anaknya, misalnya mobil, apakah mobil tersebut harus dijual terlebih dahulu untuk dibagi sebagai harta warisan atau bagaimana, Ustaz? Syukran. Jazakallahu khairan. Sesuatu yang bisa semuanya ngambil manfaat, tidak ada masalah. Tapi kalau hanya dapat manfaat sebagian, bukan semuanya, yang mengambil manfaat membayar kepada yang tidak. Hanya tadi mobil. Mobil anak kecil yang umur 3, 4, 5 tahun, itu apa dia mobil? Berarti akan pakai anak-anak yang sudah dewasa yang bisa bawa mobil, yang padahal bukan milik dia sendiri, itu milik warisan. Nah, ketika dia pakai, dia hitunglah sewanya sebulan berapa kali, sehingga masukin ke tabungan adik-adiknya yang yatim ini, masukin ke tabungan mereka ke bagian hak waris mereka, ya, karena dia punya aset barang. Kalau tidak, ini kakak-kakaknya termasuk makan harta anak yatim. Ya, memang ada hak warisnya di mobil tadi, tapi kan tidak semuanya. Enggak, umpamanya dia sama perempuan, ya, dapat 2/3, ya, kebagi dibagi 2/6, 2/3 bagi 2 sepertiga. Kakaknya yang dewasa makai itu, adiknya yang kecil tidak makai itu. Kakaknya harus bayar 1/3 dari sewa itu. Ke adiknya yang kecil tadi dia masukkan, ditabungkan ke rekening adiknya tadi. Ketika adiknya dewasa, dia serahkan semuanya. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Ustaz mau tanya, saya punya ipar, kerja di bank. Sebelumnya sudah sering saya ingatkan tentang pekerjaan di bank itu riba dan haram. Kemudian kakak ipar saya sering juga memberikan makanan atau barang kepada anak saya. Itu hukumnya bagaimana Ustaz? Apa perlu diganti uangnya ataukah tidak? Jazakallahu khairan. Allah barik fik. Bila Anda tahu bahwa dia tidak ada pendapatan yang halal, berarti itu uang haram. Ya, ganti berikan ke fakir miskin. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai iftitam atau penutup, silakan Ustaz. Ya. Fani wa khawati fillah, agama Allah azza wa jal melihara kebaikan untuk kita makhluknya dan makhluknya yang lain alam semesta. Karena itu Allah mensyariatkan yang halal dan yang haram agar kemaslahatan kebaikan tersebut terjaga dan kemudaratan hal-hal yang merusak diminimalisir dalam kehidupan ini. Maka selalulah mempelajari dan mempraktikkan syariat Allah dalam segala hal, termasuk dalam transaksi jual beli dalam bisnis. Semoga bermanfaat. Wallahu bitaufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.